Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam amma ba'd. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita memasuki bab yang ke-155 dari Kitabul Adan. Pada bab yang ke-155 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul bab yang ber Ad-Dikri Ba'da Salah. Bab disyariatkan dikir setelah selesai salat. Dan pada bab ini beliau menyebutkan tiga hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis Abdul bin Abbas, kemudian hadis Abu Hurairah, dan terakhir beliau akan sebutkan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhum. Adapun hadis Abdul bin Abbas radhiyallahu anhum, beliau berkata حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز قال أخبرني عمرو وعمر بن دينار أن أبا معبد مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma akhbara anna rafa sawt bidhikr hina yansarifu an-nas min al-maktuba kana al-ahdi an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wa qala Ibn Abbas kuntu a'lamu idha ansaraf bidhalik idha sami'tu. Qala haddathana Ali ibn Abdillah al-Madini qala haddathana Sufyan ibn Uyayna قال حدثنا عمر بن دينار المكي قال أخبرني أبو معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتكبير. dari ابن عباس رضي الله عنهما beliau berkata mengangkat suara dengan zikir tatkala selesai dari salat al-maktubah, itu salat wajib, salat yang lima waktu. Kana lah bin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu merupakan perkara yang dilakukan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang kedua, aku mengetahui selesainya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di takbir ketika aku mendengar at-takbir. Dari hadis ini kita bisa mengambil faedah tentang syar'iyah al-jahr bi dzikr aqibas shalah. Disyariatkannya mengeraskan suara dengan zikir setelah selesai salat. Dan juga syar'iyah at-takbir ba'da shalah. Disyariatkannya bertakbir setelah selesai ba'da shalah. Dan sebagian ulama mengatakan takbir tersebut masuk ke dalam dzikir tasbih, tahmid dan takbir yang di antara riwayatnya 33, 33 dan 33. Tidak berdiri sendiri setelah selesai salat. Tapi kalau kita lihat zahir hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ma kuntu arifu kibar salatin nabi sampai takbir, mesti disyaratkan pula takbir setelah selesai salat. Mustaqil. Setelah salam bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sebagian mengingkari katanya takbir yang dimaksud masuk ke dalam tasbih, tahmid dan takbir yang 33, 33 dan 33. Adapun kalau salam itu setelah salam yang disyaratkan katanya al-istighfar. Dan itu tentunya sahih. Hadis Tsauban di Sahih Muslim. Karena sejak sholat min sholatihi istighfara thalatha. Nabi SAW kalau selesai dari sholatnya beliau beristighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sayyidnya di sini, kalau ada orang selesai sholat mungkin langsung beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, tidak diingkari. Ini hadis Tsauban di Sahih Muslim. Dan seandainya Rasulullah SAW mengucapkan Allahu Akbar bertakbir, ini pun tidak diingkari. Sebenarnya dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan kuntu arifu kibal salatin nabi sasam bitakbir. Kami atau aku mengetahui selesainya salat Nabi sallam ketika aku mendengar takbir. Menunjukkan kalau Nabi sallam terdengar takbir sudah selesai dari salatnya. Dan di sini pula kita bisa mengetahui bahwa yang diingkari dari apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang masyhur di kalangan orang-orang sufia, yaitu dikrul jama'i, dikir secara berjamaah bersama-sama dipimpin oleh imamnya. Dan ini hukumnya bid'ah, tidak tentunya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun kalau dikirnya masing-masing dan mengangkat suara setelah sholat, itu perkara yang masyru'. Tapi yang mengherankan itu orang-orang yang menisbahkan diri kepada madhab al-imam asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Mereka setiap selesai sholat berzikir dengan suara yang keras dan secara berjamaah dipimpin oleh imamnya. Dalam keadaan al-imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat bahwasanya jahar dengan dikir salat itu fi waqtin yasir li ajli ta'lim, hanya dalam rangka mengajarkan saja. Kalau jamaah belum tahu apa yang dibaca salat, maka boleh imam menjaharkan dikirnya agar diikuti oleh makmum, lita'alim. Dan itu tidak alat dawam, tidak terus menerus. Kalau sudah paham, selesai. Itu madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bahwasanya dikir itu hendaknya dengan suara yang sir, suara yang lirih, tidak dengan keras. Kapan boleh dikerasnya Imam Syafi'i? Kalau min ajli ta'alim, dalam rangka mengajarkan kepada makmum yang belum tahu dikir setelah sholat. Dalam keadaan orang yang menasihati kepada madhab Syafi'i, justru mereka melakukan apa yang menisihi pendapat Imam Syafi'i sendiri. Rahmatullah alaih. Sekali lagi, dikir jama'i itu muhdas, bid'ah. Dan merapu sawut, bidikir pada salah, itu masyru'. Kemudian, hadis berikutnya. Qala haddatsana Muhammad ibn Abi Bakar. قال حدثنا معتمر سليمان طرخان عن عبيد الله عبيد الله بن عمر الأمري عن سمي سمي بن بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم قبض من أموال يحجون بها ويأتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال عليه الصلاة والسلام Ala uhadithukum bi amrin in akhadtum bi adraktum man sabakakum walam yudrikum ahadun ba'dakum wa kuntum khaira man antum baina dhahranayi illa man amila mislah tusabbihuna wa tahmadun wa tukabbirun khalfa kulli salatin salasan wa salatin faqtalabna bainana faqala ba'duna nusabbihu salasan wa salatin wa nahmadu salasan wa salatin wa nukabbiru arba'an wa salatin farajatu ilayh faqala taqul subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuna minhunna kullihun at kullihinna salasun wa salasun. Dari Sumai Ibn Bakr bin Rahman An-Nabi Salih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, al-fuqara, orang-orang fakir dari kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dari yang lain disebutkan fuqara al-muhajirin, dari kalangan para sahabat muhajirin, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka berkata, wahai Rasulullah, orang-orang pemilik harta zahabu bidarajil ula wa na'imul muqim, mereka bisa meraih derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Meraih derajat yang tinggi dan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka sebutkan, dewet yang lain, Nabi wa ma'adak, kenapa bisa seperti itu? Mereka mengatakan, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Dalam keadaan mereka memiliki kelebihan harta yang dengannya mereka bisa berhaji, bisa berumrah, bisa berjihad dan bersedekah. Dan kami tidak bisa melakukannya. Dan kami tidak memiliki harta. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para fuqara yang mengadu kepada beliau tersebut, tidakkah aku beritahukan kepada kalian, dengan perkara seandainya kalian melakukannya, kalian bisa mengejar orang yang mendahului kalian. Itu bisa meraih pahala seperti pahala yang diraih oleh orang ahlul amwal yang memiliki harta dari rekan-rekan kalian. Walam yudrikum ahadun ba'dakum, dan orang yang setelah kalian tidak akan bisa mengejar keutamaan kalian. Dan dengan amal tersebut kalian bisa menjadi orang yang terbaik dari orang-orang yang ada pada zaman kalian, kecuali orang yang mengamalkan seperti amalan tersebut. Adapun amal tersebut, karena Nabi kalian bertasbih, itu mengucapkan subhanallah wa tahmadu dan mengucapkan alhamdulillah bertahmi wa tukabirun dan bertakbir, itu mengucapkan Allahu Akbar setiap selesai sholat wajib salasan wa salatin, mengucapkan subhanallah 33, alhamdulillah 33 dan Allahu Akbar 33. Kemudian perawi hadis ini Sumai Ibn al-Bakr bin Abdurrahman, beliau berkata, fakhtalabna bainana. Saya mesti disebutkan dengan jelas, ketika aku pulang, aku sampaikan ke keluargaku atau kepada yang di rumahku, apa yang aku dengar dari Abu Saleh. Bahwasanya disyadatkan bertasbih, bertahmid dan bertakbir 33 di setiap selesai sholat. Ternyata yang di rumah mengatakan bahwasanya apa yang aku nukil keliru. Karena yang mereka dengar bahwasanya bertakbir itu 34. Mereka mengatakan nusabbihu salasan wa salatin wa nahmadu salasan wa salatin wa nukabbiru arba'an wa salatin. Tasbih 33, tahmid 33, takbirnya 34. Sehingga sempurna 100 dengan 3 dikir tersebut. Kemudian kata Sumai, ketika aku mendengar tersebut dari keluargaku, farajatu ilaih, aku kembali menghadap kepada guruku Abu Saleh rahimahullah ta'ala. Maka Abu Saleh mengatakan seperti yang beliau nukil pertama, Engkau katakan selesai sholat, subhanallah, walhamdulillah, Allah Akbar, 33 kali. Didatang dua riwayat, dan kedua riwayatnya sahih. Nah, di sini menunjukkan syariah tasbih wa tahmid wa takbir 33 setiap selesai sholat. Dan sahih Muslim datang dari hadis Abi Hurairah. Yang lainnya, Nabi SAW mengatakan, man qala dubura kulli salatin subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 fatilka 99 wa qala 800 la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir ghufrat dhunubuhu wa in kana mithla zabaril bahr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih Muslim dari hadis Abi Hurairah, barang siapa yang mengatakan setiap selesai salat wajib subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dan ini 99 lafaz zikir, dan disempurnakan 100-nya dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, maka akan diampuni dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zabalil bahr, sekalipun dosanya sebanyak buih lautan. Ini tentunya keutamaan yang sangat besar dari tasbih wa tahmid dan takbir, dan juga disempurnakan dengan tahlil. Dan di sini dalam hal yang kita baca, keutamaannya bisa mengejar keutamaan orang-orang yang bersedekah dengan harta. Juga zikir itu adalah sedekah, dan pahalanya tidak kalah dari pahala orang yang bersedekah dengan harta. Nabi menunjukkan kepada orang yang tidak memiliki harta agar bertasbih, bertahmid, dan bertakbir 33 di setiap selesai sholat wajib. Dan datang kelanjutannya di hadis yang sama, karena hadis mutafakun alaih di sahih Muslim, setelah mereka melakukan hal tersebut, mereka datang kembali menghadap Nabi SAW, para fuqara muhajirin ini, dan mengatakan, ya Rasulullah, sanya ihwanuna bima fa'alna fa'alu misla ma fa'alna. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, ikhwanana min dawil amwal, dari kalangan orang-orang agniya, orang kaya, mendengar apa yang kami lakukan di setiap selesai sholat. Mereka ikut bertasbih, bertahmid, dan bertakbir 33 setiap selesai sholat, dan mereka melakukan hal yang sama. Maka Nabi katakan, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, itu karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Maknanya orang kaya bisa beribadah dengan tasbih, tahmid, dan takbir, dengan zikir pada salawat, sebagaimana bisa menambah ibadah mereka dengan harta yang Allah karunia kepada mereka. Nah, juga dari sini kita bisa melihat bagaimana keadaan salafun as-salih dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka betul-betul mutasabiqun wa musari'un, berlomba-lomba fil khairat, dalam amalan kebajikan. Nah, ini perkara yang patut kita teladani. Hendaknya kita beramal dan berlomba-lomba dengan amalan saleh. Apabila dikafaliatana fasil mutanafisun, dalam hal tersebut tidaklah berlomba orang-orang yang berlomba. Allah katakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba kalian dalam amalan kebajikan. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannati ardhi was-samaa'i wal-ard. Bersegeralah dan berlombalah kalian untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dan meraih surga yang luas di atas langit dan bumi. Ini dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan juga di sini kita bisa faedah yang lain, maksudnya subul khair itu kathir. Jalan kebaikan, pintu-pintu amalan saleh itu banyak. Tinggal kita memanfaatkan kesempatan yang diberikan kepada kita untuk menempuhnya. Yang bisa dengan harta, dengan harta. Yang bisa dengan memperbanyak zikir, dengan memperbanyak zikir. Yang bisa memberikan faedah kepada saudaranya dengan ilmu atau pikiran atau tenaga, maka dengan ilmu, pikiran tenaga dia yang ia miliki. Pintu kebajikan itu sangat banyak sekali. Subul salam itu banyak. Kita ambil hadis yang terakhir, qala haddatsana Muhammad bin Yusuf al-Tiryadi qala haddatsana Sufyan, Sufyan bin Sa'id ibn Masruq al-Thawri an Abi Malik ibn Umair an Warrad katib al-Mughira ibn Syu'bah qala amla alayya al-Mughira ibn Syu'bah fi kitabin ila Muawiyah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi duburi kulli salatin maktubah لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وقال شعبة عن عبد الملك بهذا وعن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن ورد بهذا وقال حسن الجد غنى. Dari Warrad, katib Al-Mughira bin Syu'bah. Juru tulisnya Al-Mughira bin Syu'bah. Tatkala Al-Mughira bin Syu'bah, Rabi Anhu, menjadi gubernur Kufah. Di zaman khilafah Muawiyah, Ibn Abi Sufyan, Rabi Anhumah. Sudah kita ketahui, pemerintahan Muawiyah, itu pusatnya atau tempatnya di Syam. Sebutkan dari yang lain bahwasanya Muawiyah Ibn Abi Sufyan, menulis surat dari Syam ke gubernur beliau Mughira bin Syu'bah di Kufah. Uktub li hadisan sami'tahu minan Nabi SAW. Tulis untukku hadis yang pernah engkau dengar dari Nabi SAW. Ketika surat tersebut sampai kepada Mughira bin Syu'bah, maka beliau merintahkan katibnya Warrad, merintahkan juritusnya untuk menulis apa yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau setiap selesai dari salat wajib mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima manat wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. La ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada ma'bud hak, tidak sembahan yang benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdahu la syarikalah, Allah dat yang maha esa, yang tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamd, milik Allah segala kerajaan dan milik Allah segala puji. Wahuwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima ataita, ya Allah tidak ada yang bisa menolak apa yang kau berikan. Wala mu'tiya lima manat, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang kau tolak. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak akan bermanfaat di sisimu harta, orang-orang yang berharta. Kalau Allah menghendaki untuk mengadab suatu kaum dikarenakan kedurhakaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan tertimpa adab tersebut di dunia, terlebih lagi di akhirat. Tidak bermanfaat untuk mereka harta. Yang bermanfaat hanyalah amalan saleh. Wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Tidak bermanfaat darimu, dari adab Allah, harta. Pemilik harta. Yang bermanfaat hanyalah amal saleh yang mereka lakukan di dunia. Jadi sekali lagi, syariah dikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itu tamam ilmiah dari tasbih, tahmid dan takbir. Jadi tambah Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan di kalimat yang terakhir kita bisa mengambil faedah seperti materi di kitab Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain, yang bisa mendorong kita untuk benar-benar bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kebaikan di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang bisa menjauhkan dan menghindari dari kejelekan ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma la mani'a lima ataita. Ya Allah, tidak ada yang bisa menolak dengan apa yang Allah berikan. Kalau Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, maka tidak akan ada yang bisa memalingkannya dan menjauhkannya, pasti akan sampai kebaikan tersebut. Sebagaimana jika Allah menghendaki kejelekan seorang hamba, maka tidak akan ada yang bisa memalingkannya. Tidak ada yang bisa memberi kalau Allah menahannya. Ini seperti hadis Ibn Abbas yang sudah kita lalui di pertemuannya di Al-Jami' Sahih ma laisa fi sahihain. Nabi mengatakan kepada Ibn Abbas, "Wa ijtama'atul ummah 'ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak, wa ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik." Wahai Ibn Abbas, seandainya orang-orang bersatu untuk memberikan kebaikan kepadamu, mereka tidak akan mampu kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Sebagaimana kalau mereka bersatu untuk memadaratkanmu, tidak akan mampu mereka melakukan tersebut kecuali dengan perkara yang telah Allah tetapkan atasmu. Tufatil aqlam wa jafatil suhuf. Semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita benar-benar dalam hidup ini bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di tangannya kebaikan dan hanya Allah yang bisa memalikan kita dari semua kejelekan. Dan juga oleh infaudal jadi minkal jad, kita bisa mengambil faedah bahwasanya kemuliaan yang hakiki itu bukanlah pada harta dan perkara-perkara duniawi. Kemuliaan yang hakiki adanya pada ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Semua orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang paling mulia di antara kalian. Maka hendaklah yang kita kejar adalah ketakwaan. Kalau kita bisa meraih ketakwaan, berarti kita telah meraih kemuliaan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.